Karena kamu aku rela menunggu semua. Sungguh berat yang ku rasa. Karena kamu aku tetap bertahan. Meskipun kini engkau di peluknya. Masih mungkinkah semua abadi seperti dahulu? Karenamu, selalu karenamu ku cemburu. See you.